Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.